Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Darussalam, rahimani wa rahimakumullah, wa faqqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Insani dan juga para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa meyakini, mengucapkan, mengamalkan segala keyakinan, ucapan dan amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Allahumma amin. Dan juga mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufiknya, hidayahnya, kekuatan kepada kita untuk meninggalkan segala keyakinan, segala ucapan, segala perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin, masih kita pada bab pertama dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab tentang ihdharun niyyah, bagaimana kita menghadirkan niat, senantiasa mengingat-ingat niat dalam setiap amalan kita. Pada kesempatan yang lalu pembahasan kita masih pada faedah atau manfaat dari niat. Kemarin kita sampaikan bahwa di antara faedah niat secara ringkas adalah seorang hamba akan bisa mencapai sebuah derajat, sebuah martabat dengan niatnya yang tidak dicapai oleh amalannya. Jadi seorang terkadang tidak bisa mengamalkan satu pekerjaan karena udzur. Tapi dengan niatnya dia dapat pahala amalan tersebut. Ya kan? Kemarin pekan yang lalu kita bahas itu. Di antaranya adalah orang yang bercita-cita meminta kepada Allah untuk apa? Mati syahid. Dengan sungguh-sungguh, ya. Maka dia akan dapat pahala sebagai seorang syuhada meskipun mati di atas apa? Kasur, ya. Kemudian yang kedua kemarin kita bahas adalah pahala itu akan senantiasa mengalir. pahala akan senantiasa mengalir meskipun amalan terhenti. Kenapa? Karena kalau ada kesempatan dia sudah berniat. Misal adalah seorang yang sakit sehingga dia tidak bisa mendatangi amalan-amalan, tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin dia. Biasanya sholat lima waktu, yang bapak-bapak terutama, sholat lima waktu secara apa? Berjamaah. Qadarullah, ya qadarullah wa masya'a fa'al, sakit. Sakit yang benar-benar menghalangi dia untuk apa? Mendatangi sholat jamaah. Ya. Maka dia tidak bisa hadir. Tapi ternyata tetap Allah tulis itu pahala bagi orang tersebut. Ibu-ibu juga demikian. Ya, biasanya mungkin mengikuti pengajian rutin. Qaddarallah wa masya'a fa'al, ada halangan sehingga dia tidak bisa menghadiri pengajian. Maka dia tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Karena niatnya. Dia berniat kalau saya sehat saya berangkat. Demikian. Ya, kemudian yang ketiga kemarin adalah diangkatnya sebuah amalan. Ditinggikannya sebuah amalan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan betapa banyak amalan yang kecil di pandangan mata manusia, tapi dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena niatnya. Kita contohkan kemarin seorang pelacur yang apa? Memberi minum seekor anjing. Apalagi seorang laki-laki yang apa? Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Nah, itu diantara faedah-faedah niat, manfaat-manfaat niat yang telah kita pelajari. Demikian juga kalau tidak salah ingat, saya pernah menyampaikan diantara faedah niat, pada pertemuan yang pertama pada faedah niat, itu adalah membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang adat kebiasaan. Ya, mana yang ibadah dan mana yang adat kebiasaan. Seorang atau dua orang yang dua-duanya sama-sama mengusap atau membasuh apa? Membasuh muka. Tapi ternyata ketika ditanya, kenapa kok kamu tadi saya lihat membasuh muka? Oh, tadi saya sedang wudu. Ini ibadah atau biat anu? Bukan ibadah. Dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Tapi yang satunya ditanya, kamu tadi saya lihat sedang membasuh muka. Apa? Oh, itu kepanasan tadi. Ya, karena apa? Kepanasan. Maka ini dapat pahala atau tidak? Tidak. Ya, jadi niat itu bisa membedakan antara apa? Ibadat dan adat kebiasaan. Kemudian juga niat itu termasuk dalam nomor ini, niat itu bisa membedakan antara ibadah yang wajib dan yang sunnah, ibadah satu dengan yang lainnya. Ya, saya contohkan dulu kalau tidak salah, dua orang masuk ke masjid jam 6 pagi atau jam 7 pagi lah ya. Dua-duanya sholat dua rakaat. Ya. Tapi yang satu kita tanya, kenapa kamu sholat dua rakaat? Saya sholat duha. Oh, berarti ini sunnah atau wajib? Sunnah. Yang satunya ditanya, kamu sholat apa tadi dua rakaat, Pak? Anda sholat apa? Kata bapak tadi, saya sholat subuh. Ya. Kerainan, ya. Kawanan, ya, kesiangan. Maka ini wajib atau sunnah? Wajib, karena dia belum mengerjakan sholat subuh. Kemudian diantara faedah niat, kalau tidak salah, merubah sesuatu yang bernilai mubah menjadi bernilai apa? Ibadah. Ya, yang dulu pernah saya sampaikan, merubah sesuatu yang bernilai mubah menjadi bernilai ibadah. Contoh misalnya adalah tidur. Tidur itu mubah ataukah wajib? Sunnah atau mubah? Mubah, ya. Ya kan? Kalau mau tidur itu enggak dapat pahala, tidak tidur juga tidak dosa. Tidak tidur juga tidak dapat pahala, tidur juga tidak dapat dosa. Ya. Asalnya adalah tidur itu mubah, tidak ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Tapi ketika seseorang meniatkan tidurnya adalah untuk persiapan. Persiapan apa? Persiapan nonton. Nah, persiapan sholat malam, ya misalnya, atau persiapan sholat subuh. Kalau dia niatkan untuk persiapan sholat malam, dia dapat nilai ibadah. Ibadah apa? Sunnah. Tapi kalau dia persiapkan untuk persiapan sholat subuh misalnya, dia dapat pahala. Pahala apa? Wajib. Ya, pahala persiapan untuk sesuatu yang wajib. Lebih bagus lagi gabungkan. Jadi tidurnya dapat pahala sunnah dan juga dapat pahala apa? Wajib. Karena mungkin kalau dia tidak tidur, nanti sholat subuhnya apa? Ngantuk atau kebablasan misalnya begitu. Maka tidur dia ketika dia niatkan akan berubah menjadi bernilai ibadah. Dan ini nanti salah satu faedah niat yang akan saya sebutkan kalau waktunya cukup pada hari ini. Yaitu biar kita itu enggak gampang lalai. Kita itu enggak gampang lalai. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Ini tadi secara ringkas ya, faedah-faedah niat pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Pada kesempatan hari ini, saya akan sampaikan beberapa faedah niat. Insya Allah kalau waktunya cukup ya 3. Kalau enggak ya 1. Kalau enggak ya 2. Kalau enggak ya 1. Gitu ya. Yang pertama, sebetulnya ini nanti akan kita bahas juga di dalam hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babul Ikhlas. Akan tetapi kita ingin mengambil pelajaran secara global dulu dari masalah niat, karena penting sekali niat itu. Yang pertama atau selanjutnya adalah pada hari ini yang pertama ya, dikatakan di sini qasidul fi'lil khairi yusabu wa illam yusib al murada. Seorang yang bertekad bermaksud untuk mengerjakan sebuah perbuatan baik, dia akan tetap dapat pahala meskipun amalannya ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Jadi ternyata tujuannya, hasil akhirnya tidak seperti yang dia inginkan. Kita sebagai manusia, ibadah terkadang apa? Kurang sempurna. Ya, kekurangan kita. Baik itu karena kebodohan kita atau ketidaktahuan kita atau karena tidak sengaja. Contoh, ingin sedekah, ya kan? Tapi ternyata yang disedekahi itu orang kaya. Harusnya sedekah sama siapa? Ya sama orang miskin lah, ya. Tapi ternyata yang disedekahi orang kaya. Dapat pahala enggak? Dapat. Karena kita sudah berniat untuk melakukan perbuatan baik, tapi ternyata kita tidak tahu. Tidak sengaja sedekah itu terjatuh ke tangan orang yang kaya. Contoh lagi, sebagaimana atau contoh sedekah ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, Imam Muslim dalam sahihnya tentang kisah seorang laki-laki yang saleh di umat-umat yang terdahulu. Ya, ini bukan di kalangan sahabat, tapi dari kalangan orang-orang terdahulu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan qala rajulun, berkata seorang laki-laki dari kalangan umat-umat terdahulu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, La atasaddaqanna laylata bisadaqatin. Kata beliau, kata orang tadi, orang laki-laki tadi, sungguh aku akan benar-benar melakukan sedekah pada malam hari ini dengan sebuah sedekah. Ini aku mau sedekah pada malam hari ini, bertekad. Fakharaja fawadha'aha fi yadi zaniyatin. Maka dia pun keluar membawa sedekahnya. Ketemu orang di tengah jalan atau ketemu sebuah rumah, dia letakkan sedekah itu, dia berikan sedekah itu, ternyata orang tersebut, dan dia enggak tahu, laki-laki saleh tadi enggak tahu, ternyata yang diberi sedekah tadi adalah seorang wanita pezina. Seorang wanita pezina. Sampai di pagi hari gempar. Penduduk gempar. Fa asbahu yatahaddatsun. Tasaddaqa al-lailata 'ala zaniyah. Orang-orang pun atau tusaddaqa al-lailata 'ala zaniyah. Ada kejadian aneh katanya. Malam hari tadi ada orang kok sedekah pada apa? Pelacur gitu ya. Ada seorang sedekah kok ngasih sedekah pada pelacur. Mau apa dia itu? Ya. Akhirnya orang tersebut pun mendengar isu tersebut. Berita sampai ke telinganya orang biasalah. Ada kejadian apa saja jadi ribut. Kebiasaan apa? Ngerumpi. Ya, ada kejadian sedikit ngerumpi, kejadian sedikit ngerumpi. Orang berbuat baik dirumpiin. Dirumpiin itu napa nggih? Dirasani. Dirasani di apa? Dirasani siapa? Digelendengi, ya, digelendengi apa digelendengi? Sing penting enggak digelondongi lah ya, ngeteni banget. Ya. Orang bikin kebaikan digelendengi. Orang gawe olok saya digelendengi, ya. Orang apik dirasani, orang elek dirasani. Terus kepiye ya jalan? Mendingan apik dirasani napa elek dirasani? Ya apik ora dirasani. Mendingan apik meskipun dirasani, karena keridhaan orang itu enggak akan manusia, kita enggak akan bisa membuat manusia, seluruh manusia di dunia ridho, itu enggak akan bisa. Pasti ada saja yang enggak puas. Ya, makanya kalau sebelum kita lanjutkan ini ada kisah dua orang, bapak sama anak, ya. Bapak sama anak, ya, karena kemudian dia membawa, bapak anak ini membawa keledai kecil, ya. Kemudian jalan, bapaknya naik keledai, lewat sekelompok orang, orang-orang mengatakan, loh, wah ini bapak enggak kasihan sama apa? Enggak kasihan sama anak. Oh, masa bapaknya naik keledai kok anaknya apa? Suruh jalan, ora bener wih. Mendengar orang seperti itu, akhirnya apa? Turun dia. Ya sudah, anaknya saja yang suruh naik. Anaknya naik, kemudian jalan lewat sekelompok orang lagi. Begitu lewat orang yang lain, digelendengi lagi. Wah, enggak benar ini. Anak kemelatak ini. Ngajari anak enggak benar. Masa anak suruh naik, bapaknya jalan. Enggak beradab sama orang tua. Wah, mikir ini. Akhirnya apa? Akhirnya udah, sekarang kita jalan semua, ya, jalan semua. Akhirnya jalan semua, ya. Ketika jalan semua lewat lagi, wah, percuma. Nggih keledhe kok dinengke wae, wong bodho. Akhirnya piye? Diunggahi dhewe salah, diunggahi anake ya salah, mlaku kabeh ya salah. Akhirnya tumpaki bareng. Ya, setelah numpak bareng lewat lagi. Apa komentar orang? Oh, tidak berperi keledaian. Tidak tahu masa, tidak tahu kasihan sama keledai. Keledai cilik kok ditumpaki wong long loro. Keledai kecil kok dinaiki dua orang. Akhirnya apa? Ya wis lah, daripada diuneni terus, akhirnya mereka turun berdua, keledainya dipanggul. Bapaknya sama anaknya. Mereka pikir sudah selamat dari komentar orang. Lewat lagi. Oh, bodoh tenan iki. Wong keledhe kok dia. Jadi komentar orang enggak akan pernah apa? Selesai. Enggak akan pernah. Alat mulane, memulane. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, kalau kita mau melakukan kebaikan, jalankan. Yang dicari itu ridho Allah, bukan ridhaning menung menungso, bukan ridhonya manusia. Wes orang mau bilang apa wes terserah. Yang penting saya tidak menyakiti mereka. Toh kalau saya ini menutup aurat, enggak nyakiti mereka kok. Kalau saya itu bekerja dengan pekerjaan yang halal, enggak menyakiti mereka. Kenapa mereka mesti ribut? Biasa sajalah. Ya, maka kalau kita ini sudah melakukan satu kebaikan dengan penuh hikmah, ya, dengan penuh ketenangan, sudah jalani meskipun orang mau berkomentar apapun. Yang penting anta alal haqqi, engkau di atas apa? Kebenaran. Kembali kepada hadis. Ini orang bersedekah kepada apa? Zaniyah. Sengaja atau tidak? Zaniyah itu apa? Pengacur. Sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Diunek-uneki. Ya, dirasani, dihibai, ya, begitu. Taib, kemudian akhirnya orang tadi berdoa, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji bagimu. Ternyata aku ini bersedekah kepada seorang pezina. Ya Allah, segala puji bagimu. Kata orang tadi, la atasaddaqan nabi sadaqah. Kalau gitu aku mau sedekah lagi. Ini tidak putus. Tidak putus asa. Karena tadi sedekah saya itu jatuhnya ke tangan pezina. Pokoknya saya malam ini mau sedekah lagi. Fawada'a fi yadi ghaniyin. Dia keluar bawa hartanya pada malam itu, malam berikutnya. Kemudian dia ketemu seseorang. Dia berikan sedekahnya. Ternyata keesokan paginya tersebar isu lagi. Fa'asbahu yathadatsun. Pagi-pagi orang-orang ngerumpi lagi. Ngobrol. Ada apa, ada apa? Katanya aneh. Tadi malam ada orang sedekah sama orang kaya. Orang kaya kok disedekahi, katanya. Itu loh. Ya. Akhirnya berita ini pun sampai kepada orang tadi. Qal, Allahumma lakal hamdu ala ghaniyin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ternyata sedekahku tadi malam diterima oleh orang kaya. La atasaddaqanna bisadaqah. Ya Allah, pokoknya saya mau sedekah lagi. Harus tepat ini kali ini. Akhirnya dia pun keluar lagi. Fakharaja bisadaqatihi. Dia keluar membawa sedekahnya. Dengan niat pokoknya sedekahnya harus apa? Pas. Fawadu'aha fiyadi sariqin. Ketemu orang di tengah malam. Dikasih dia itu orang. Ternyata besoknya heboh. Berita hangat pagi ini. Heboh lagi. Fa'asbahanna setahadasun. Orang ribut lagi. Ternyata apa? Tusuddiqa'an layla ala sariq. Tadi malam masa ada pencuri. Pencuri loh disedekahi. Masya Allah. Ini ibaratnya gimana ya? Sudah mau nyuri kok malah disedekahi. Heboh. Maka orang tadi mengatakan Allahumma. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau tidak memiliki kekurangan suatu apapun. Tapi aku salah ya Allah. Ternyata sedekahku diterima oleh seorang pencuri. Sedih dia. Fa'utiya. Maka orang ini pun didatangkan. Pada hari kiamat. Atau maka dia didatangkan. Ya. Kata-kata di sini fa'utiya. Faqila lahu, dikatakan kepadanya. Amma sadaqatuka faqad qubilat. Sedekahmu kepada siapa? Sang pelacur. Sedekahmu kepada sang kaya. Dan sedekahmu kepada sang pencuri. Semuanya sudah diterima oleh Allah. Semuanya sudah diterima. Kenapa? Amma zaniya fala allaha antasta'ifa biha an zinaha. Sedekahmu sudah diterima. Meskipun kamu salah dalam meletakkan secara tidak sengaja. Adapun sedekahmu yang kamu berikan kepada pelacur, maka mudah-mudahan uang itu, sedekah itu bisa menghentikan pelacur dari pelacurannya. Ya, meskipun satu malam, dua malam, tiga malam. Mudah-mudahan apa? Bisa menghentikannya dari pelacurannya. Adapun sedekahmu kepada orang yang kaya, maka mudah-mudahan orang tadi sadar. Fayunfiqa mimma atahu Allah. Dia sadar, ini orang miskin, orang pas-pasan saja sedekah, saya yang kaya kok malah disedekahi. Mudah-mudahan sadar. Jadi sehingga dia bisa apa? Ikut-ikutan bersedekah. Adapun sedekahmu kepada tangan seorang pencuri atau kepada seorang pencuri, maka mudah-mudahan pencuri tadi menjadi terhenti, terhalang untuk tidak mencuri. Ya ini meskipun untuk beberapa saat. Jadi mudah-mudahan di antara faedah amalan ya adalah apa? Bahwasanya seorang yang melakukan amal kebaikan, berniat melakukan amal kebaikan, dia tetap dapat pahala meskipun amalannya kurang apa? Kurang tepat pas pada tujuannya. Dan ini mungkin kita sering melakukan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini faedah yang selanjutnya. Adapun faedah selanjutnya adalah ihtimam atau faedah selanjutnya, bukan ihtimam ya. Kalau ihtimam itu betapa pentingnya amal. Kita faedah selanjutnya adalah al-amal bighairi niyatin kal juthatil hamidah allati la ruha fiha. Satu amalan yang tidak ada niatnya itu seperti gembung tanpa nyawa. Gembung tanpa nyawa. Sebuah amalan yang tidak ada niatnya itu seperti badan yang tidak ada ruhnya. Seperti bangkai. Tidak ada nilainya. Ya. Makanya akan kita dapatkan orang-orang kafir itu punya amalan atau tidak? Punya amalan. Bahkan terkadang amalan mereka apa? Amalan mereka lebih besar secara apa? Secara kasat. Kasat mata. Amalannya lebih besar daripada amalan kita. Bangun, ikut bangun. Bahkan masjid mau renovasi, ikut nyumbang. Ya. Orang munafik juga demikian. Munafik itu yang menampakkan keimanan tapi membenci apa? Membenci keimanan dalam hatinya. Tampak iman di luar, benci di dalam hatinya. Ya, mereka sholat, ikut sholat. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ikut sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat, para sahabat sholat, mereka ikut sholat. Tapi mereka akan selingkat-selingkut. Nampak selingkat-selingkut nih gue. Sembunyi-sembunyi. Mencari kesempatan untuk tidak hadir. Kalau sholat itu sholat isya dan subuh. Ya, sholat isya dan subuh nih gue. Selingkat-selingkut. Nah, cari kesempatan untuk tidak hadir. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqalu salawati 'alal munafiqi salatul isya wa salatu al-fajr. Salat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang munafik atau bagi orang munafik, salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Karena dulu kalau salat isya subuh gelap. Belum ada lampu seperti sekarang ini. Di mana kita ini malam hari seperti siang di dalam masjid ya. Di luar ya tetap saja petang ya. Di dalam masjid kelihatan siapa yang sholat, siapa yang tidur. Dulu para sahabat kalau sholat subuh itu kadang tidak tahu siapa sampingnya. Ya, karena gelap. Dan terkadang mereka bubar sholat, keluar itu tidak kelihatan kecuali sosoknya saja. Jadi masih ada sisa-sisa gelap. Gelap malam, sisa-sisa gelap malam, tapi fajar sudah apa? Sudah muncul. Ya, na'am. Jadi begitu, itu salat subuh. Jadi mereka terkadang wala ya'rifu ahadun minna jalisahu. Seorang kita kalau duduk itu enggak tahu siapa tempat teman duduknya. Nah, itu mereka orang-orang munafik menggunakan kesempatan itu karena bakal tidak ketahuan kalau tidak hadir. Maka ya kalau diri kita ini bersih dari sifat kemunafikan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa bisa sholat lima waktu di masjid, terutama di sholat apa? Subuh dan isya. Lah sholat lain Ustaz, sama. Biasanya kan duhur, ramenya kalau sekarang kan maghrib, isya, subuh. Nah, duhur asar sepi. Kalau yang niatnya itu adalah saya tak duhur asar tak enggak datang karena yang biasa ngelihat saya enggak datang. Nah, itu sudah salah itu niatnya. Berarti ini bisa menjadi tanda-tanda apa? Tanda-tanda munafik. Karena dia datang ke masjid hanya untuk dilihat orang. Naudzubillah min dzalik. Ini amalan yang tanpa niat, ya, seperti amalannya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Gede-gede itu amalannya. Tapi karena niat yang ada dalam hati mereka, landasan niat mereka itu salah. Landasan niat mereka itu salah, maka amalannya hancur, lebur, mumur. Ya, itu karena landasan niat mereka salah. Kalaupun ada niat, niat mereka salah. Landasan niat mereka salah. Makanya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan adalah surat ke-25, ya, ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan datangkan apa atau amalan-amalan yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia, maka kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Ini amalannya siapa? Amalannya orang kafir, amalannya orang munafik, hancur, berantakan. Loh Ustaz, apa enggak ada bekasnya sama sekali? Bekasnya cuma kayak bayang-bayang. Orang itu ngiranya ada, padahal tidak ada. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 39. Surat An-Nur ayat 39. Kalau tadi surat Al-Furqan ayat berapa? 23. Sekarang surat An-Nur ayat 39. Surat An-Nur surat ke-24. Surat sebelum surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu adh-dhum'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka kasarabim biqi'ah, seperti sarab. Sarab itu kalau Anda melakukan perjalanan jauh di tengah padang pasir, tiba-tiba Anda akan melihat seperti adanya mata air. Apa itu sarab? Fata morgana. Kalau Anda sedang di tengah siang, kemudian Anda main ke rel kereta api, kemudian Anda coba tempelkan kepala Anda di atas rel kereta api, apa yang terjadi? Panas. Maksudnya apa yang Anda lihat di atas rel kereta api? Ada apa? Semacam kayak gelombang-gelombang air. Kalau didekati, nggak ada. Ya, itu fata morgana. Namanya apa? Sarabun, ya, sarabun, ya, bahasa Arab ini, ya. Biqi'ah, di padang yang sangat luas. Jadi amalan orang kafir itu seperti fata morgana di padang pasir. Seperti fata morgana di padang pasir. Ada bentuknya atau enggak? Ada. Mereka merasa dapat apa? Dapat sesuatu. Tapi ternyata yahsabuhu dhum'anu ma, orang yang sedang dhum'an itu apa? Dhumak tapi syadid, haus tapi sangat sangat haus. Orang yang sedang kehausan, dia anggap fata morgana itu adalah ma'an, air. Sehingga dia pun berjalan mendekatinya, mendekatinya, dikejar terus, terus, terus. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Tapi ternyata setelah sampai di tempat itu, loh, tidak ada apa-apa. Orang kafir beramal-beramal, wah, dia merasa dapat janji surga, surga, surga. Basar tekan akhirat, yang didapat adalah laknat. Padahal dia sudah berkeringat, tapi cuma dapat apa? Laknat. Na'udzubillahi dzalik. Hancur amalannya, hancur, cur, cur, cur. Niku, alhamdulillah napa mboten? Kula lan panjenengan tiang muslim, alhamdulillah. Kita bersyukur sekali kita dijadikan oleh Allah jadi manusia. Jenengan tidak jadi kodok niku, alhamdulillah. Lah iya toh, kan bersyukur toh. Kemudian Anda di antara manusia dipilih menjadi seorang muslim, itu adalah harus disyukuri lagi. Dan di antara orang-orang muslim, mungkin Anda adalah orang yang sudah kenal yang namanya Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kaum muslimin belum kenal yang namanya Quran ki opo to, hadis ki opo to, opo bedane Islam-Islam tok dan Islam Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar. Itu belum semua kaum muslimin. Maka mari kita doakan saudara-saudara kita, diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, supaya mendapatkan taufik di jalan Allah, bersatu, ya, berjalan dengan jalan yang lurus. Taib. Ini adalah sebuah faedah dari niat. Jadi amalan tanpa niat seperti badan yang kosong dari ruh. Maka dalam hadis-hadis banyak sekali, amalan itu bukan hanya dilihat blegernya. Amalan itu bukan hanya dilihat dari blegernya saja. Apa itu bleger? Bleger itu penampakannya saja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis misalnya mengatakan man shoma ramadhana apa? Imanan. Bukan kok ming tidak makan, tidak minum, tapi tidak mengharapkan dan tidak melandasi puasanya dengan apa? Keimanan. Ada lagi, man qoma ramadhana apa? Imanan wahtisaba. Barang siapa yang melakukan sholat malam di malam bulan puasa, imanan dengan dilandasi niat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan dapat pahala. Kemudian juga dalam hadis yang lain, man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaba. Barang siapa yang mengikuti jenazah orang muslim dengan dilandasi keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, orang ming melu-melu tok membebek. Bukan hanya ikutan saja. Oh, melu ora? Melu. Aku ya melu. Lah ngopo kok melu kok? Kamu ikut enggak ikut? Lah kenapa? Kamu ikut ya aku ikut. Kalau kamu enggak ikut ya aku enggak ikut. Aku kan demi kamu. Oh. Ini amalan yang semacam ini nek wong Jawa bilang itu rubuh-rubuh gedang. Kok bisa ya kok rubuh-rubuh gedang itu? Nek gedange ambruk, wite melu. Ambruk ngeten niku napa? Wallahu taala alam. Jadi banyak ternyata amalan itu harus dilandasi dengan keimanan. Adapun faedah yang ketiga adalah seperti tadi saya katakan. Apa? Ben diajari sadar. Biar kita itu faedah niat, agar kita itu benar-benar sadar, sadar, sadar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita jangan sampai lalai. Ada enggak di antara kita yang hari-harinya kosong dari perbuatan? Enggak ada. Ustaz, saya setiap hari duduk-duduk tok. Duduk itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Lah duduk-duduk, saya kesel meneh. Duduk. Duduk-duduk itu gali-gali ini. Saya hanya duduk-duduk saja di atas kursi setiap hari. Itu juga perbuatan. Ustaz, saya cuma makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur itu kan enggak ada amalan apa. Loh, makan, minum, tidur itu perbuatan. Ustaz, saya tiap hari mengklekaran tok. Klekaran itu kenapa? Ya cuma berbaring-baring, ya. Ustaz, saya tiap hari di rumah cuma chatting. Chatting itu perbuatan apa bukan? Perbuatan. Chatting niku napa, Pak? Niki ibu-ibu sing sepuh ben ngertos. Chatting niku napa chatting? Sanes ngechat tembok nggih. Chatting itu kerjaannya teng arep komputer ngobrol terus begitu chatting-chattingan ngoten niku. Itu juga perbuatan. Nah, karena kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya perbuatan. Maka kalau perbuatan itu tidak diniati dengan niat yang baik, kira-kira banyak waktu terbuang atau tidak? Betapa banyak waktu yang terbuang. Betapa banyak waktu kita sia-sia. Jadi niat itu ngajari kita supaya tidak ghaflah. Supaya tidak apa? Lalai. Ingat-ingat. Kamu punya pekerjaan ini, niatkan karena Allah. Tidur kita sehari berapa? Kata orang ahli dalam masalah biologi, tidurnya manusia itu terkadang sampai 8 jam per hari. Berarti sepertiga hidup kita adalah untuk tidur. Wong sehari 24 jam. Berarti kalau Anda umurnya 60 tahun, tidurnya pun pinten tahun? 20 tahun wis turu 20 tahun kok yo ora bosen? Bosen iki lho masyaallah. Itu 20 tahun tidur, betapa waktu kita terbuang kalau tidur kita tidak kita niatkan. Kita lalai. Arep mangkat ngaji, lali niat. Kenapa Anda mangkat ngaji? Lu kan biasa, Ustaz. Namanya mangkat ngaji itu ibadah. Iya. Terkadang, kowe mangkat. Ya, aku tak melu mangkat. Itu. Maka niatnya kita perbaharui. Supaya kita apa? Sadar, sadar, dan sadar. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat pada diri kita atau diri saya, keluarga, dan juga rekan-rekan sekalian, para hadirin, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan agama Islam ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.